pun engkau pergi, ku ingin ikut denganmu. Ku kehilanganmu, ku tak ingin berpisah darimu. Bersamamu ku melangkah, bersamamu ku kesana. Bersama.